Spesial para Morata, dikasih yang agak berbeda ya. Mas Sodik. Spesial buat Semang Jaya. Semang Jaya, jumping. Joget ya Pak, bisa joget, joget. Yeah. Monada. Sumang Jaya. Satu lagu sudah saya persembahkan buat semua yang ada di sini.